أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini dengan pergantian waktu maghrib tadi, kita sudah memasuki hari ke-29 di bulan Syaban 1442 Hijrah. Dan seperti sering saya utarakan bahwa tanggal 29 dalam bulan Hijriah itu adalah tanggal penentu berakhirnya fase satu bulan yang akan menentukan apakah fase hari berikutnya akan menjadi penggenap berjumlah 30 atau menjadi hari baru di bulan yang baru. Dan ini nanti akan menjadi penentu saat masuk waktu maghrib di penghujung tanggal 29. Akan melihat patokan pada ijtima' atau konjungsi dalam keadaan matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis. Ya, seperti pernah di ta'lim yang lalu saya sampaikan. Dalam posisi itu, ijtima' insyaAllah akan terjadi esok hari sekitar pukul 9:33:59. Dalam posisi itu, nanti matahari tentunya dari pagi akan bergeser sampai dengan ke maghrib. Dan saat maghrib nanti, menjelang tibanya maghrib, akan terlihat bagaimana kemudian hilal baru muncul. Ya, ketinggiannya apakah melebihi ufuk di 0 derajat. InsyaAllah pada masa esok hari nanti pun akan menjelang maghrib, akan ada titik-titik tertentu di Indonesia yang dilakukan pengamatan yang disebut dengan ru'yah. Jadi ada ru'yah, ada ru'ya. Ya, kalau ru'yah pakai alif tegak di ujungnya, itu terlihat di mimpi. Tapi kalau ru'yah, ru'yatun, itu terlihat nampak dalam keadaan zahir. Di pengamatan secara zahir, kasat mata, akan dilihat kalau terlihat kemudian muncul hilal baru, ya, yang menunjukkan hari baru di bulan baru, maka insya Allah pada malam harinya kita akan sudah menunaikan tarawih, karena ditetapkan waktu itu telah berganti kepada hari baru, ya, di hari pertama bulan Ramadhan tahun 1442 Hijrah. Dan seperti saya sampaikan, diduga kuat kemungkinan besar semua akan serempak, ya, semua akan serempak di hari Selasanya 13 April. Jadi ketika maghribnya teman-teman sekalian hari Senin, ya, tanggal 12 April esok hari, itu hitungan sudah di atas 3 derajat secara hisab, sedangkan standar di Indonesia menetapkan imkan ru'yah itu 2 derajat. Jadi 3 derajat itu besar kemungkinan itu akan disepakati, bahkan dalam sidang isbat akan ada penetapan. Kalau sudah ada penetapan esok harinya Ramadan, maka malam Selasanya, ya, malam Selasa, esok malam berarti, itu sudah akan ditunaikan qiyam Ramadan atau yang kita kenal dengan tarawih. Karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk kembali mengingat pelajaran-pelajaran kita untuk menyiapkan maksimal agenda Ramadan yang sudah kita rumuskan, sehingga insya Allah Ramadan tahun ini akan berbeda, lebih berkesan, lebih memberikan pengaruh kepada jiwa, dan tentunya lebih kita manfaatkan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi saya ingatkan bagi diri pribadi dan kita semua, kita tidak mengetahui, ya, apakah Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita ataukah mungkin ada kesempatan lain Allah berikan. Yang pasti rumus kehidupan mengatakan setiap kesempatan yang Allah berikan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari bekal termulia sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk malam hari ini seperti pernah kami sampaikan, kami janjikan bahwa kita akan spesifik untuk membahas tentang penyiapan penunaian ibadah terkait dengan interaksi Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sedangkan amal-amal yang lain teman-teman bisa merujuk kepada ta'lim di malam Jumat yang lalu dalam kajian Aqsa. Ya, kami tunjukkan beberapa kurikulum Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kegiatannya bisa teman-teman keluarkan, dan kemudian Anda bisa membuat sebuah tabel untuk disempurnakan dalam kegiatan Ramadan yang akan kita jelang. Dan tentunya seperti saya sampaikan, insyaallah di buku juga yang sudah ada dapat nih makna ayat puasa, Anda sudah bisa keluarkan dari buku ini hal-hal yang mungkin Anda bisa jadikan target, baik itu petunjuk amalan-amalan Nabi saat Ramadan, pun demikian dengan kajian-kajian tilawah, ya, atau kajian-kajian spesifik ayat-ayat puasa yang saya sudah tuangkan di sini, ataupun rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan terkait dengan ibadah siam Ramadan. Untuk kali ini, kita akan belajar fokus tentang bagaimana menjadi ahli Al-Quran dan memanfaatkan Ramadan untuk bisa memberikan hal yang lebih kepada kita terkait dengan target kita menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Saya akan buka dengan bagian pertama yang sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Ramadan menjadi istimewa diantaranya adalah karena mendapat keberkahan dari turunnya Al-Quran. Pernah saya utarakan berulang kali bahwa Al-Quran ini mu'ajizat terdahsyat. Sekali lagi, mu'ajizat terdahsyat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sekaligus mengungguli seluruh mukjizat-mukjizat lain yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu tongkatnya Nabi Musa misalnya yang sekarang banyak orang berusaha mencarinya. Ya, dan tidak ditemukan sampai dengan saat ini. Kemudian ada mukjizat Nabi Isa alaihi salam, ada mukjizat nabi-nabi sebelumnya yang sangat populer kita dengar kisahnya, bahkan diabadikan sebagian mereka di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tapi Al-Qur'an itu berbeda. Al-Qur'an keistimewaannya begitu mulia dan dahsyat sekali. Ya, Anda bisa bayangkan. Saya kasih satu analogi dan perbandingan bagaimana kita bisa melihat kedahsyatan Al-Qur'an. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tongkatnya kan sangat luar biasa. Dilempar bisa jadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipukulkan dengan lautan bisa terbelah. Dan sekarang banyak dibuktikan, ya, para arkeolog sekarang bahkan meneliti, kumpul dengan geolog dan sebagainya itu kan berkumpul melihat, dan sekarang bahkan ditemukan, ya, ada athar keretanya Fir'aun. Ada, saya baca beberapa informasi terkini gitu kan, didapati informasi di kedalaman tertentu, diduga ada rodanya, bahkan salah satunya ada bagian dari roda itu, ya, sebagiannya bahkan ada yang menggunakan emas gitu ya, itu ditemukan saat ini dan diduga berusia 3500 tahun. Ya, sebelum Masehi. Jadi kalau dari sekarang 3500 tahun dari sekarang, jadi 1500 ke masa Nabi Muhammad SAW dan 2000 tahun kepada sebelum beliau, itu tepat masanya Nabi Musa alaihissalam. Yang ingin saya sampaikan, tongkat yang sangat luar biasa sebagai mukjizat terlihat oleh mata kepala sendiri kan, oleh Firaun dan bala tentaranya dan pasukan dan yang lainnya, itu tidak menjadikan mereka mampu beriman seketika, atau bahkan ada di antara umat Nabi Musa yang tadinya kemudian beriman tiba-tiba kemudian bisa ingkar gitu. Padahal terlihat oleh mata, nampak seketika dahsyat mukjizatnya. Demikian mukjizat Nabi Isa alaihi salam, ya, umatnya melihat ada di depan mata, tapi nabinya rasul jadi kejar-kejar untuk dieksekusi. Anda bayangkan. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa. Saya ingin bandingkan kita saja yang tak pernah langsung melihat mukjizat nabinya. Ya, tidak melihat nabinya secara fisikal, tidak terlihat bagaimana kemudian hal-hal yang terjadi di masa era Rasulullah SAW. 15 abad kita terpisahkan, hanya mendengar saja, mendengar. Ya, Al-Quran dibacakan, sudah ada getaran dalam jiwa kita. Fa'idha tuliyat sa'alihim ayatuhu zadathum imana. Itu belum lihat, baru dengar. Ya, ada yang mendengar Toha, tergetar masuk Islam. Ada yang mendengar ayat-ayat yang lain tergetar masuk Islam. Itulah luar biasanya Al-Quran. Kita belum bicara bagaimana struktur kebahasaannya, bagaimana terjaga sampai dengan sekarang, bagaimana tidak pernah berubah satu huruf atau harokat pun sampai dengan saat ini. Kita paling otentik, isinya luar biasa, dan setiap hal yang terkandung dalam Al-Quran, setiap masa akan ditemukan kebenarannya sampai dengan kini. Itu di luar bagaimana banyaknya penghafal, bagaimana terjaga dengan kualitas orang-orang yang beragam. Dari anak kecil sampai orang dewasa yang bisa melihat, yang terjaga pandangannya supaya tidak melihat maksiat, semua ya bisa menghafal Al-Quran. Saking mudahnya, dan itu tanda kemukjizatan Al-Quran. Nah, di antara kemuliaan Al-Quran, sering saya sampaikan, Al-Quran melekat dimanapun, turun, dan menyertai kapan dimanapun, siapapun akan memberikan keistimewaan tersendiri. Ya, saya ingatkan. Al-Quran misalnya diturunkan lewat malaikat Jibril. Ketika Jibril alaihissalam ditugaskan menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka naik status, ya, menjadi Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin, penghulu para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemuliaan menyampaikan risalah Al-Quran, maka statusnya luar biasa, menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi dan para rasul yang pernah diutus, ya, bertugas di bumi. Turun di Mekah, Mekah status Mekah Al-Mukarramah Mubarakah. Turun di Yathrib, berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi semua yang terkait dengan Al-Quran, bahkan waktunya. Malam turunnya Al-Quran jadi malam Al-Qadar. Hari turunnya menjadi Jum'ah Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Termasuk bulannya. Ketika bulannya turun, ya, di bulan Ramadan itu, maka Ramadan mendapatkan keberkahannya. Maka untuk mengabadikan itu semua, Allah menyampaikan bahkan kepada kita di antara rangkaian ayat puasa itu ada Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Mudah bagi Allah mengatakan Syahrul Ramadhan, cukup saja. Ya, ketika menerangkan kutiba alaikumus siyam di ayat 183, ayat 184 ini untuk menunjukkan qadha dan toleransi, nanti 185 bisa mempertegas. Udah, puasa yang dimaksudkan bulan Ramadhan, selesai. Tapi Ramadan ini menjadi istimewa bukan sekedar karena puasanya, tapi ada sesuatu yang lebih dibandingkan dengan itu. Apa itu? Unzila fihil Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disitulah ketika itu bulan itu terjadi, Al-Qur'an diturunkan. Dan dengan keberkahan turun Qur'an ini, ada satu malam bahkan diburu di bulan Ramadan, yaitu malam Al-Qadar. Para ulama memandang, mengamati, meneliti, satu keberkahan ini, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Ramadan tidak dapat dilepaskan dari Al-Quran. Ya, Ramadan tidak dapat dilepaskan dari Al-Quran. Jadi kita bisa mengerjakan amalan standar yang manapun, seperti meningkatkan sholat, infak misalnya, gitu kan, dan lain semacamnya. Tapi ada satu amalan yang sangat primer sekali yang tidak bisa dilepaskan dari Ramadan, yaitu Al-Quran. Ini poinnya. Sehingga para ulama, bahkan sebagian mereka, menyampaikan, memberikan istilah Ramadan itu salah satunya dengan nama Syahrul Quran. Ya, Syahrul Quran. Syahrul Quran. Ini terambil tadi, ya, dari informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang kalian tunaikan puasa itu, yang diwajibkan bagi kalian puasa, itulah saat diturunkannya Al-Quran. Syahrunya Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, maka para ulama menyimpulkan bukan sekedar puasa yang diwajibkan di dalamnya, tapi juga kita diminta secara tidak langsung untuk menghidupkan Al-Quran, karena inilah bulan Al-Quran. Ya, bulan Al-Quran. Karena Ramadan terkait erat dengan Al-Quran, maka keberkahan Al-Quran pun akan meliputi setiap perjalanan waktu di bulan suci itu, di bulan Ramadan itu. Jadi dari mulai siangnya sampai dengan malamnya 24 jam akan tersertai oleh keberkahan Al-Quran. Di antara keberkahan yang dimaksudkan adalah mencakup, teman-teman sekalian, di antara keberkahan yang dimaksudkan mencakup tiga amalan utama yang menjadikan ciri sebagai ahli Al-Quran. Jadi kalau sering ada yang bertanya, ahli Al-Quran itu ya seperti apa gambarannya? Definisinya bagaimana? Apakah seorang penghafal kah? Itu kan, atau yang lain kah? Nah, ahli Al-Quran ini sering saya sampaikan mengerucut kepada tiga amalan utama. Ya. Baik yang pertama terbatas pada bacaan, kan? Bacaan atau disebut dengan qira'ah. Ya. Kemudian yang kedua ada kajian, kan? Kajian disebut dengan tilawah, ya. Yang ketiga ada hafalan. Hafalan. Ya. Disebut dengan al-hifdz atau tahfidz, sering disebut demikian. Ya. Nah, tiga ini. Jadi peluang untuk menjadi ahli Al-Quran, keluarganya Al-Quran, yang lekat dengan Al-Quran, yang punya kerinduan terhadap Al-Quran, punya kecintaan terhadap Al-Quran, akan ada tiga golongan utama. Golongan yang memang menyenangi untuk membaca Al-Quran. Senang baca, baca, baca. Baca dengan benar tentunya. Ya, bukan sekedar baca atau target untuk menghatamkan, tapi tidak benar dengan cara membacanya. Maka bagian pertama ini kita bisa pilih untuk maksimalkan, teman-teman sekalian, untuk memperbanyak bacaan di bulan Ramadan. Kemudian ada kajian, ya, terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk mengetahui maknanya, tafsirnya, gitu kan? Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas sesuai dengan target yang kita coba canangkan. Ini pun termasuk bagian dari ahli Al-Quran. Karena itu para mufassir juga bagian dari ahli Al-Quran. Karena mereka concern pada bagian yang kedua ini. Bagaimana mengkaji setiap ayat Al-Quran dan menyampaikan maknanya kepada kita sesuai dengan kapabilitas ilmu yang mereka miliki. Yang ketiga tentunya, nah ini seringkali dianggap yang ketiga ini yang paling mewakili. Ya, padahal tiga ini juga terkait berkelindan. Ya, boleh jadi ini juga bisa menjadi unggul atau yang kedua unggul atau bahkan yang ketiga menjadi yang utama. Yaitu hafalan Al-Quran. Ya, dan ini sangat familiar. Nah, Ramadan ini memberikan keberkahan pada tiga amalan ini. Di antaranya apa keberkahan yang turun? Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai-nilai kebaikannya. Nah, nilai kebaikan saat kita masuk pada bulan Ramadan mendapatkan keberkahan tersendiri dari Al-Quran, karena setiap waktunya Allah berikan satu pancaran ke dalam jiwa kita untuk mau berinteraksi. Dan tercipta satu kelapangan tersendiri dalam jiwa kita. Ya, sehingga ada dorongan yang sangat kuat bahkan sejak tiba awal Ramadan. Kalau nggak percaya silakan. Sejak tiba awal Ramadan, itu akan ada keinginan pada diri kita, minimal level yang pertama ini, pengen baca. Ya, pengen menghatamkan. Bahkan nanti ada yang berlomba, fastabiqul khairat. Ya, istibaqul khairat. Jadi ada berlomba ingin mencoba memperbanyak bacaan Al-Quran. Kadang suka saling tanya, kamu khatam berapa kali, kamu khatam berapa kali, dan sebagainya. Nah, itu di para ulama pun sampai kepada kita. Makanya sering saya sampaikan, cobalah perbanyak referensi bacaan-bacaan itu, ya, ke ulama kita. Kita itu yang paling lengkap, teman-teman sekalian. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, referensi khazanah keislaman itu yang paling lengkap sampai dengan saat ini. Dan Anda kalau baca, nggak akan ditemukan tokoh-tokoh fiktif dalam Islam. Semua ada contohnya. Ya, dari yang ulama-nya, tokohnya, militernya, birokratnya, diplomatnya, macam itu semuanya nampak sekali. Ya, kalau Anda ingin cari panglima terhebat, Anda akan temukan. Apakah di masa era kenabiankah, sahabatkah, atau di masa-masa setelahnya kah? Kita kenal Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi misalnya. Kemudian tokoh-tokoh sebelumnya, ada Khalid bin Walid misalnya. Ya, ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada Hamzah ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian seterusnya. Kalau Anda ingin cari tokoh-tokoh yang hebat, hartawan, dermawan, yang asetnya paling banyak sampai sekarang masih ada, ditemukan. Jadi semuanya nyata. Bahkan Eropa itu kebingungan gitu kan. Beberapa tempat kebingungan karena nggak ditemukan. Akhirnya ngarang-ngarang. Ya, bikin Batman, ya bikin Superman, bikin Catwoman, bikin Doraemon, bikin macam-macam. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya, ya saking nggak ditemukan, jadi kita ada komplit semua. Karena itu sering saya sarankan, cobalah rajin-rajin kita baca, kumpulkan kitab-kitab ulama, itu penting untuk kita bahas. Ya, profilnya siapa, itu lengkap sekali. A sampai Z, bahkan nanti profil misalnya informasi seputar orang-orang hebat ada di Islam. Sampai ke binatangnya ada. Ya, itu ditunjukkan kepada kita bagaimana khazanahnya itu begitu luas. Termasuk ahli Al-Quran. Ya, tidak banyak mungkin orang tahu kalau Al-Imam Asy-Syafi'i, ya selevel para madhab fuqaha, yang dahsyat tentunya, dan gak ada bandingan untuk kita sekarang, ya itu baru Al-Imam Syafi'i. Belum kita tarik ke atas gitu kan. Bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari selama Ramadan. Siang sekali, malam sekali. Anda jangan tanya bagaimana ya, karena ngukurnya dengan Anda. Jangan diukur dengan Anda, Joni. Jadi kejauhan ya. Jadi kalau kita mau ngukur yang selevel. Ya, yang selevel, Imam Syafi'i levelnya dengan siapa ya? Kalau dihitung dengan Anda, keberkahannya beda. Orang-orang yang dekat dengan Allah, maka bentangan keberkahannya itu akan luas. Maka waktu pun itu jadi berkah. Coba lihat Ashabul Kahf. Ya, ketika mendapatkan keberkahan dari Allah, rasanya cuma sehari tidurnya, tapi 309 tahun terbentang. Mudah bagi Allah menyesuaikan dan mengatur waktu sesuai dengan kemaslahatan hambanya jika Allah berkehendak. Ya. Nah, ini poinnya adalah, bagian pertama, ini bisa kita maksimalkan, karena itu Ramadan nanti sejak awal tiba, esok hari demi Allah saya katakan, akan ada panggilan jiwa. Panggilan jiwa kita untuk bersentuhan dengan Al-Quran. Bahkan yang gak biasa ngaji, pengen tadarus, istilah kita kan? Tadarus, pengen mulai belajar, pengen mulai baca, gitu ya. Terus kumpul, Masya Allah rindu sekali malam-malam itu kan. Ada umumnya sih ibu-ibu kan, ada pengajian ibu-ibu tuh gak langsung pulang, baca dulu. Terus ada yang ustadznya mandu juga. Besok subuhnya ada bapak-bapak gitu kan. Itu baca itu, Masya Allah. Yang gak ditemukan di waktu-waktu di luar itu. Itulah diantara ciri keberkahan Ramadan. Satu, maka manfaatkan. Ketika panggilan jiwa itu sudah ada, maka cepat respon. Karena kalau Anda tinggalkan, itu nanti akan semakin menurun. Kalau semakin menurun, cahayanya melemah nanti. Dikhawatirkan sampai ke pertengahan, redup. Itu yang bahaya. Ya, jadi ini manfaatkan keberkahan ini. Teman-teman pasang targetnya, mulai dari sekarang. Karena target ini paling minimal bacaan ini. Ya, misal target paling minimal saya khatam 1 kali Al-Quran, ya 30 juz. Maka yang paling gampang kan selain kita buat formulasi 1 hari 1 juz kan, ya one day one juz kan yang kita ingin maksimalkan. Ya, nanti itu yang paling dasar. Kalau Anda ingin praktekkan yang paling dasar ini dan mudah, bagi lagi ke 5 waktu sholat. Ya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seperti pernah saya simulasikan di pertemuan yang lalu, ya kan? Kalau kita bagi 5 misalnya, juz 1 aja dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 141, Al-Fatihahnya kita sudah hafal dalam jiwa kita, gitu kan? Al-Baqarah 141 tinggal bagi 28 ayat 28 ujungnya 29. Nanti tinggal bagi 2 lagi. Ya, sebelum subuh, setelah sahur misalnya, setelah istighfar baca 14 ayat, setelah itu 14 ayat, enggak terasa itu. Ya, begitu kita bacakan sempurna sempurna sempurna, tahu-tahu hari ke-29 sudah 30 juz. Ya, karena ukurannya bisa berbeda setiap juz. Ya, boleh jadi ada yang 100 ayat, boleh jadi enggak nyampe seperti yang juz pertama gitu. Itu dahsyat teman-teman sekalian. Nah, ini bagian pertama. Ya. Yang ini juga ya, ketika ada dorongan untuk mengkaji akan ada sebagian kita terdorong. Saya pengen tahu Al-Kahf itu tafsirnya bagaimana. Maka selama Ramadan misalnya target Anda memahami tafsir surah Al-Kahf. Misal kan? Atau saya pengen tahu misalnya tentang paket puasa dari Al-Baqarah 183 sampai 187 sehingga maksimal saya mengkajinya. Boleh, silakan ambil referensi, cari kitab-kitab tafsir yang sesuai, gitu kan? Jangan sekali-kali Anda menyimpulkan dengan satu bagian tanpa bertanya. Ya, lihat misalnya tafsir ini cocok ternyata bermasalah gitu kan. Maka dicari yang otoritatif apa? Ya, tafsirnya kemudian bisa dibaca dengan baik. Kalau tidak paham nanti dikomparasikan, ditanyakan sehingga melahirkan kesimpulan yang baik. Ya, paling minimal juz amma lah. Karena juz amma itu dari amma kan, amma yatasaalun annaba kan, tapi jangan lupa amma juga itu diambil dari stok ke bahasaan umum menunjuk pada sesuatu yang umum. ya, awam gitu. Jadi kalau kita ngambil ke annabanya tentang apa bertanya, amma anma ya, amma yatasaalun ya, mereka sedang berdiskusi, bertanya apa sih yang sedang mereka tanyakan, itu pertanyaan retorik ya, yang enggak harus dijawab lagi. Jadi mereka sedang diskusi ya, membicarakan tentang kiamat, tentang macam-macam, disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang bicarakan apa sih gitu kan? Ya kalau kita sudah tahu sesuatu dibicarakan dan mereka enggak ngerti yang bicarakan, kita kan bisa menyindir. Apa sih mereka bicarakan? Ya bahasa tingginya sok tahu gitu kan. Enggak tahu kok pada diskusi, enggak tahu kok pada ngobrol gitu ya. Nah, ini diturunkanlah itu. Maka dinamakan dengan juznya juz amma, dari amma yatasaalun. Tapi jangan lupa, amma itu juga punya pemaknaan. Ya, sering disebut oleh para ulama, sebagian mengatakan karena awam. Awam itu adalah masyarakat pada umumnya. Kalau awam itu umum, ya masyarakat pada umumnya amun atau jamaknya awam, ya awam kalau untuk tahun, ya kalau untuk sifat jadi awam. Jadi masyarakat pada umumnya sudah biasa hafal, biasa kenal. Ya karena itu kalau Anda misalnya diimami ini tarawih, tiba-tiba Allahu Akbar Alif Lam Mim. Kaki udah begini kan? Tapi kalau tiba-tiba kul, ah lega. Kul huwallah, kul a'udzu rabbil falaq. Itulah umum, umumnya orang sudah kenal. Ya, kul huwallah, bukan kul ma indallahi khairu min alhamdi min at-tijarah misalkan. Pada di situ pada umum sudah tahu ad-duha, al-insyirah dan sebagainya. Kan itu awam, masyarakat umum sudah mengetahuinya. Nah, ini silahkan pasang target. Misalnya juz amma, ya saya bisa mengetahui maknanya dari surah ke-78 sampai surah 114. Nah, ini juga pun demikian dengan hafalan Al-Quran, ada keberkahan tersendiri yang membedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Saya mohon izin agak sedikit melambatkan, karena ini inti yang ingin saya sampaikan. Teman-teman sekalian, membaca sudah biasa. Mengkaji pun umum. Tapi menghafal, banyak di antara kita pada saat ini belum mengetahui bahwa Ramadan itu memberikan satu hal yang dahsyat untuk mempercepat hafalan. Keberkahan tadi yang saya sebutkan, keberkahan di bulan Ramadan menjadikan hafalan itu lebih mudah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena suasananya beda. Ya, setiap suasana itu akan menentukan perasaan jiwa kita, dan dari perasaan jiwa itu memberikan respon kepada fisik kita untuk bertindak. Dan tindakan itu akan lebih terukur dan cepat kemudian masuk ke dalam daya ingat kita. Ya, karena itulah teman-teman sekalian, kita ingin berbicara tentang bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kualitas hafalan kita, baik menambahnya ataupun bermurajaah, mengulang ya, supaya lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat dan berkah. Nah, pada bagian ini kita akan coba bagi kepada dua bagian utama, yaitu bagaimana kita mencoba menyiapkan diri untuk menghafal khusus untuk bulan Ramadan, dan nanti insyaallah di STWH barangkali sudah disampaikan ya kepada teman-teman di keluarga besar STWH, ada program nanti untuk karantina virtual. Saya harapkan betul diikuti, karena ini nanti tidak akan jauh beda dengan karantina biasa. Hanya mungkin keadaannya saja, Anda mungkin kerjakan di rumah, tapi kalau Anda ikuti dengan baik, ada musyrifnya, ada pendukungnya dan sebagainya, itu insya Allah akan optimal. Ya, nanti kita akan bagi ke beberapa kelas dan klasifikasi. Baik, saya izin untuk menghapus dulu. Tadi mukadimah ya, tadi baru mukadimah yang saya sampaikan, makanya agak cepat. Ya, sekarang kita ke intinya. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan mulai bagaimana meningkatkan kekuatan untuk memanfaatkan bulan Ramadan agar maksimal kita bisa menghafal Al-Qur'an dan menjadi bagian dari ahli Al-Qur'an dari tiga golongan tadi. Saya akan mulai membagi seperti tadi saya sampaikan, ada golongan untuk menghafal, yang di bagian pertama. Ya. Kedua, saya istilahkan dengan menguatkan hafalan atau muraja'ah, kan? Menguatkan hafalan. Nah, nanti program untuk mengulang atau muraja'ah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Baik. Yang ini pun saya akan bagi pada dua bagian. Ya. Targetnya maksimal, yang ini maksimal. Yang ini ada semi santai, ya. Karena ada beberapa agenda-agenda lain yang mungkin ingin dicapai, gitu kan? Nah, yang ini pun saya akan bagi dua. Ini standar. Nah, yang ini spesial. Baik. Fokus ya. Ini istilah saya saja untuk memudahkan kita bagaimana kita mempraktekannya. Untuk menghafal, teman-teman sekalian, yang saya maksudkan yang santai itu targetnya tidak penuh 30 juz. Ya, targetnya adalah ada juz yang ingin dihafalkan. Misalnya paling sedikitnya 1 juz gitu kan. Paling sedikitnya 1 juz misalnya. Atau ada yang targetkan misalnya dibagi 3 dari 30 itu pengen 10 juz misalnya. Tambah 0 kan, ada yang 10 juz atau 5 juz ya. Intinya dia tidak menargetkan sampai maksimal 30 juz. Tentu saja ini akan berbeda, mungkin akan diselingi oleh aktivitas-aktivitas yang menyertai. Ada sebagian dari ikhwan misalnya yang beraktivitas, masih dalam pekerjaan dan sebagainya gitu kan, sehingga tidak optimal memaksimalkan waktunya untuk penuh menghafal Al-Quran. Baik, ada lagi yang mungkin mencapai target-target lain, dia sambil belajar sesuatu yang lain, kan mungkin fiqih kah itu, atau mungkinkah dia belajar tafsir juga, sehingga capaiannya yang ingin optimal hanya sebagian juz saja. Ada juga mungkin sebagian dari ikhwat ya, yang masih diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, misal merawat anak-anak atau masih memberikan ASI dan sebagainya, sehingga belum maksimal untuk mendapatkan keseluruhan dan memaksimalkan waktu yang Allah berikan untuk fokus kepada Al-Qur'an saja. Yang paling penting adalah pertama, tetap Anda harus memasang targetnya. Menentukan targetnya dulu. Berapa yang ingin Anda capai? Ini yang paling penting. Ya, jadi jangan sampai Anda gamang gitu ya. Yang penting menghafal saja, tidak. Ya, karena target itu akan memberikan stimulus kepada diri kita untuk bisa memaksimalkan mengejarnya. Dan Ramadan itu optimalisasinya tinggi. Jadi jangan sekali-kali Anda sampai membuat gambaran misalnya begini. Ingin menghafal, yang penting menghafal saja. Berapapun dapatnya, ya terserah Allah berikan. Ya, pemberian Allah itu bergantung pada ikhtiar kita. Sedangkan ikhtiar itu diajarkan oleh Al-Quran menyusun tahapan-tahapan sehingga mencapai target. Ya, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan urusan, rencanakan yang selanjutnya. Rencana ini berbicara tentang target, apa yang mau dituju, berapa banyak yang ingin Anda dapatkan. Setelah itu Anda siapkan ikhtiar lalu tawakal kepada Allah, wa ila rabbika faraghab, berharap kepada Allah memberikan yang terbaik. Karena itu tolong tentukan dulu oleh teman-teman, berapa yang mau didapatkan selama Ramadan ini. Ya. Ya, bagi saya sih kalau mau ditargetkan, kalau masih ada aktivitas yang lain dan sebagainya, kira-kira yang maksimal yang paling bisa dicapai, walaupun tidak sampai ke 30 juz misalnya. Ya, taruhlah Anda ingin ambil, bismillah saya pengen 5 juz dulu misalnya kan, atau saya pengen 10 juz kalau kira-kira Anda bisa, gambarannya gini, kalau Anda bisa optimalkan sekitar 10-20 hari, ya bisa paling maksimal dapat bisa sampai 10 juz. Ya, 10-20 hari gitu kan, itu yang paling dasar betul. Walaupun bisa di atas itu mungkin sampai 15 kalau belum stabil ketenangannya. Tapi kalau kira-kira misalnya Anda ya bisa dapat sampai 10 hari pertama sibuk ya, 20 hari selanjutnya pertengahan ya agak stabil, dan 10 hari berikutnya yang intikaf itu sangat lebih stabil lagi, ya boleh jadi itu tercapai 10 juz ya, paling-paling sedikit itu bisa dapat 10 juz, 10-15 kalau mau serius ya. Jadi kita ambillah misalnya, bismillah, masing-masing bisa berbeda ya, saya ambil yang pertengahan aja, memanfaatkan waktu yang terakhir, kan mudiknya sudah dilarang. Kalau sampai dilarang mudik belum juga bisa memanfaatkan untuk menghafal Al-Quran, harus seperti apa lagi ya? Maksud saya waktu yang kita manfaatkan, walaupun nggak ada kaitan sama sekali ya, saya tidak ada korelasi perkara apakah mudik apakah tidak dan sebagainya, saya tidak bicara tentang itu. Saya bicara tentang bagaimana kita optimal untuk menghafal Al-Quran dengan kondisi saat ini, terkondisikan kita maksimal sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Lihat sini, nah dari target yang ingin dicapai ini teman-teman sekalian, nah, kita tinggal menyesuaikan ke lapangan untuk mencapainya. Kita bagi dua bagian, saya tuntaskan ini dulu ya. Nah, ambil waktu yang paling maksimal untuk menghafal itu di berapa gitu kan, hari keberapa saat Ramadan. Jadi kalau kita bagi tiga, yang paling gampangnya kan awal Ramadan, pertengahan Ramadan, sama akhir Ramadan. Ya, ini bukan terkait hadis awalu rahmah, awsatu maghfirah, akhiru itqu minan nar, itu hadis palsu gitu kan, sangat lemah gitu kan. Karena semua Ramadan itu, semua rahmat, semua maghfirah ada di situ semuanya, setiap harinya. Gitu kan? Nah, ini kaitannya dengan pemetaan waktu saja. Kira-kira dari 10 hari pertama, gitu kan, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dan kalau Syabannya 29 hari, Ramadannya 30 hari. Ya, 3 kuat 30 hari. Jadi di sini mana yang paling longgar? Apakah awal, ya, ataukah pertengahan, ataukah akhir? Ya. Nah, kalau Anda duga misalnya, saya ini akhirnya akan maksimal nih. Artinya bisa fokus betul. Pekerjaan-pekerjaan sekarang sudah bisa dituntaskan. Ya, bahkan misalnya saya bisa ambil cuti gitu kan, untuk bisa fokus, i'tikaf dan sebagainya, manfaatkan waktu yang luang. Atau ada dari sini mulai pertengahan misalnya, saya bisa dapat ya. Nah, kalau kondisinya demikian dan di sini Anda merasakan sibuk, Maka untuk mendukung kepada target Anda ke sini, ya, yang ini manfaatkan untuk bacaan. Baca aja, perbanyak baca. Ya, perbanyak bacaan. Jadi baca, baca, baca, baca pada juz yang ingin Anda akan hafalkan. Ya, misal Anda ingin menghafalkan, karena target Anda hafalan ya, bukan bacaan. Jadi Anda targetnya bukan khatam, tapi targetnya menghafal. Kalau targetnya Anda khatam, ya, Anda ingin khatam dan ingin menghafal, ya Anda tinggal bagi saja. 10 hari pertama ini Anda harus khatamkan dulu misalnya. Ya, 30 bagi 10, per hari 3 juz, tinggal Anda bagi saja. Ya, tapi kan ini kan kondisinya Anda sibuk tadi. Ya, karena kondisi Anda sibuk tapi ingin menghafal Al-Qur'an, targetnya bukan menghatam bacaan tapi hafal, maka nanti fokus untuk menghafalnya ada di sini, di awal, di pertengahan ini, tengah-tengah menuju ke sini, dan konsentrasi penuhnya di sini. Maka saat masuk pada awal Ramadan, Anda optimalisasikan untuk membaca target juz yang ingin dicapai. Ya. Misal saya pengen 10 juz ya kan, 10 juz. Maka di sini ya, ini perharinya itu saja yang dibacakan. Ya, juz 1 hari pertama, juz 1 terus itu baca, juz 1 maksimalkan baca. Berapa kali Anda dapatkan? Misalnya sekali baca, dua kali baca, tiga kali baca gitu kan? Kemudian hari kedua demikian, hari ketiga sampai hari ke-10. Nah, nanti begitu Anda dapatkan longgarnya, ya hari ke-11 sudah agak longgar, masih baca dulu, nanti begitu Anda fokus dapat ada kelonggaran yang paling utama, di situ Anda mulai menghafal dengan dua cara. Cara pertama, ya, Anda bisa bagi begini. Ini hafalan ringan untuk mengantarkan kepada hafalan yang khusus di sini. Ya, mulai sedikit-sedikit menghafal, ya, mulai buka tutup, mulai buka tutup. Nanti begitu masuk 10 hari terakhir, nah, Anda bisa targetkan di sini per harinya bisa ambil 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Karena Anda sudah biasa baca di sini dan di sini sudah mulai menghafal ringan, ya, maka kesininya akan lebih mudah untuk mulai menghafalkannya. Cepat itu. Ya, nanti insyaallah untuk teknis yang paling dalamnya nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, lihat di sini. Ya, ini bagi yang khusus spesial untuk mulai menghafal, kan saya sudah sampaikan. Saya menyampaikan kita semua kan bareng-bareng teman-teman sekalian mencetak satu paket ini. Ini kan gratis gitu kan. Saya dari sejak sebelum Ramadan sampai kami tampilkan video khusus teman-teman sekalian. Ayo yang pengen menghafal. Demi Allah saya katakan kami sudah cetak, maksimalin kita pengen punya target sampai 20 ribu di tahun ini. Alhamdulillah ini jalan ke 15 ribu dan ini gratis teman-teman sekalian. Ya, kita cetak, kita kirimkan. Anda mungkin hanya kirim ongkos kirim saja. Kami sampaikan kepada teman-teman dan besok ya kita akan persiapkan untuk mengeksekusi ini semua. Ya, bagi yang ingin masuk ke sistem pembelajaran nanti kita sertakan dengan paket yang buku makna ayat puasa itu dengan catatan ya. Jadi kalau nanti mau masuk ke sistem pembelajaran yang spesial nanti saya sampaikan khusus di hari Kamis ya, siap full. Sekarang sudah desain sudah semua untuk kebentuk aplikasi. Jadi kita belajarnya formal seperti sekolah lagi nanti di situ. Jadi setiap waktu teman-teman akan diarahkan begini cara belajarnya, ini, seperti itu. Bukan hanya Quran, tapi ada aspek yang lainnya juga. Tapi kalau Anda ingin spesifik menghafal, cukup Anda dapatkan ini. Ya, kalau yang belum punya, udah nggak usah banyak tanya lagi. Sering saya sampaikan, belum punya, tinggal minta. Bagaimana mintanya? Buka kuantumakhyar.com. Ya, nanti di situ Anda masuk di situ ke ALC Atesir Learning Center. Tinggal klik ke situ keluar info ya, atau di Waha Corner tinggal klik aja, klik install aplikasi Waha Corner muncul. Nanti akan ada adminnya, tinggal Anda minta cepi. Ya. Jadi tinggal minta dikirimin, kurang apa lagi coba. Ya, tinggal nanti biaya kirim aja sendiri. Nanti ini penting. Nah, ini nanti teman-teman dapatkan di sini keterangan-keterangan ya, tinggal dibaca saja ya dari awal sampai menjelang akhir. Ya, menjelang akhir. Nanti dari persiapan diri mulai bicara tentang keikhlasan, bagaimana kita menyiapkan diri supaya ikhlas, bagaimana kemudian kita yakin bisa menghafal, apa pentingnya yakin itu, sabar dalam proses ditunjukkan nanti bagaimana kondisi-kondisi saat menghafal, saya tunjukkan juga gambar-gambar untuk motivasi di sini, ya. Orang-orang yang telah berhasil menghafalkan, ada yang sekian hari, ada yang belasan hari, yang 20 hari, yang 30 hari. Di akhir ada tabel hafalan. Tabel ini yang akan membimbing Anda. Ya, khususnya setiap hari Ramadan, nanti Anda tinggal tuliskan hari ini menghafal atau tidak. Kalau menghafal misalnya alhamdulillah, kalau tidak kasih keterangan kenapa. Terus kasih catatan di sini, "Hey, sekarang Ramadan, tahun depan belum tentu kamu hidup. Ayo, maksimalkan," gitu motivasinya. Ya, demikian seterusnya. Kalau yang perempuan misalnya lagi datang bulan, tinggal tuliskan saja. Misalnya tidak menghafal karena haid datang bulan. Laki-laki jangan cari alasan, jangan Anda bilang datang matahari misalnya, tidak, enggak ada kaitan ya. Jadi ini nanti tinggal diisi. Nah, Anda bisa tiap hari lihat. Bikin motivasi tulisan di sini, aku ingin kasih mahkota bagi orang tuaku, gitu kan? Aku ingin jadi ahli Al-Quran, aku ingin dicintai Allah. Ketika kembali kepada Allah, tuliskan. Jadi ketika Anda merasa sehari sedang futur, sedang lemas, sedang apa, Anda tinggal lihat lagi, ya Allah belum baca, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, ini mumpung masih ada waktu ya, besok juga insya Allah ada, stoknya ada kok, kita bisa kirimkan. Nah, kalau misalnya Anda tanya lagi nih di kolom chat atau kadang-kadang komen, suka ada yang bertanya, gimana pesannya? Coba buka lagi ceramah saya yang kemarin. Tolong admin ya, tolong dikasih referensi ya, supaya mudah tuh ya. Baik, itu Cepi, Joni, Suneo aja sudah itu ya. Masa Anda belum? Dapat infonya. Nah, ini ya teman-teman sekalian, yang ini ya. Jadi ini, nanti untuk teknis detailnya bisa kembali ke sana. Kita juga ada rekaman khusus nanti untuk ini. Nanti kita bantu. Ya insya Allah nanti Ramadan ada spesial khusus ya tilawah Al-Quran dalam bentuk kajian, ada lagi yang qiraah untuk bantu Anda. Ya bantu supaya terbiasa dengar, terbiasa dengar, terbiasa dengar. Kemudian untuk yang maksimal, target maksimal 30 juz. Nah, 30 juz ini enggak main-main. Ya, kalau memang mau dicapai, ini bukan sekedar harapan ya. Ingat, ada keinginan, ada azam, ada niat, itu beda. Ya, kalau iradah, keinginan, semua ingin. Demi Allah saya katakan, tanyakan pada setiap insan beriman, siapa yang tidak ingin hafal Al-Quran 30 juz? Semua pasti ingin. Tapi tidak semua yang ingin itu punya tekad, ya? Dan tidak semua yang punya tekad punya niat. Ya, tekad itu keinginan kuat, tertanam kepada jiwa dengan capaian tertentu. Kalau ingin haji, ingin, semua pengen. Tapi saya bertekad, tahun depan saya haji, tekad. Tapi kalau sudah niat, niat itu tekad yang disertai dengan ikhtiar awal. Ya, jadi ada ikhtiarnya, ya, ada wujud kesungguhannya, itu niat. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ini, ingin maksimal 30 juz, harus berniat betul. Ya, niatkan. Kalau sudah niat, berarti ada ikhtiar awal yang mengiringi. Ya. Di antaranya apa misalnya? Nah, biasanya di kami itu suka memberikan arahan awal tuh, ada fase induksi, ada ketentuan-ketentuan, kami sampaikan dari awal. Misal ya, harus mau menjadikan seluruh waktu itu untuk Al-Quran. Ya, Ramadan 30 hari misalnya kan, ya, ada 24 jam. Maka setiap harinya itu yang kita prioritaskan hanya Al-Quran. Ya, nanti di karantina virtual yang kita buat tahun ini, ya masa pandemi kita bikin karantina virtual dan sudah diseleksi ya. Sudah ya mas ya, di admin ALC ya, sudah kita seleksi, jadi nanti akan dibimbing musyrif dan sebagainya. Itu sudah dioptimalkan dalam sehari. Kapan Anda baca, kapan Anda menghafal, jam berapa lagi Anda mengulang, ya, jam sekian halaman berapa ke berapa, jam sekian halaman berapa ke berapa. Jadi targetnya jelas, sehari dapat 1 juz. Ya, sehari dapat 1 juz. Karena sehari 1 juz, 30 hari 30 juz, maka setiap hari prioritas itu hanya untuk Al-Quran. Ya, karena itu segala yang tidak terkait dengan Al-Quran itu mesti ditepikan. Walaupun ini berlangsung di rumah. Ya. Anda menyediakan tempat yang khusus, kemudian mohon maaf sekali, jangan sentuhan misalnya dengan handphone. Ya, jangan sentuhan dengan handphone. Sekali lagi, kecuali misalnya di waktu-waktu yang darurat dan sebagainya, itu pun kalau bisa Anda matikan saja dulu. Anda ingin dengan Al-Quran, pesan misalnya pada keluarga, kalau di rumah ada 5 orang, 1 pengen dapat ini, pesenin pada yang lain. Kalau ada yang telepon saya bilang, saya lagi fokus untuk menghafal Al-Quran, ada pentingan apa? Ya, khusus misalnya sehari saja, Anda hari Jumat saja misalnya lihat, ya selebihnya Anda matikan lagi dan sebagainya. Kalau ada yang mau telepon saya hari Jumat aja, itu pun misalnya jam 12 sampai jam 1, ya, dia tahu sedang Jumatan, misalnya, supaya nggak ditelepon. Ya, misalnya di waktu tertentu lah, pada Jumat misalnya kan, cuma jam 2 sampai jam 3, ya, di luar itu saya nggak bisa angkat, misal. Jadi Anda betul-betul sangat fokuskan diri. Ya, kalau nggak seperti itu susah, ya maka tolong. TV, bacaan-bacaan, macam-macam, semua tepikan. Kecuali murattal, setiap hari yang dipasang 1 juz. Ya, kecuali murattal. Jadi kalau ada difungsikan untuk murattal misalnya, sehari 1 juz, 1 juz. Itu yang Anda hafalkan itu, 1 juz. Ya, putar terus mengiringi Anda. Hari kedua ganti juz 2, hari ketiga ganti juz 3, demikian seterusnya. Jadi yang pertama harus Anda lakukan adalah berniat yang sungguh-sungguh yang disertai dengan ikhtiar awal. Yaitu mengondisikan ya semua keadaan fokus untuk Al-Quran. Jadi hal-hal yang tidak terkait dengan Al-Quran tolong ditepikan lah ya. Ya, handphone dan macam-macam dan sebagainya ya, itu harus betul-betul maksimal. Ya, kemudian setelah itu yang paling penting adalah juga metode ya, metode yang benar, metode yang tepat ya, metode yang benar, metode yang tepat yang bisa mengarahkan kita untuk bisa disiplin dan fokus dalam menghafal. Ya, disiplin itu penting. Ya, kalau kita nggak komitmen dari awal, nggak disiplin, itu nggak akan maksimal. Jadi nanti akan diatur. Ya, nanti teman-teman yang ada, walaupun nanti telah diseleksi, misalnya yang lolos 100 orang nih yang ikut karantina virtual, dan yang lainnya pengen ikut tapi belum ada akses, nanti insya Allah akan dikasih nih yang harus Anda lakukan seperti ini. Walaupun mungkin untuk pengecekannya bisa disusulkan, ya, tapi yang masuk di sistem kita nanti dengan musyrif langsung setiap hari dicek setoran, ya, demikian seterusnya. Nanti bagi yang ingin mengikut secara umum, kita akan tunjukkan setiap hari yang Anda lakukan begini, kan? Maka misalnya jam sekian sampai sekian kerjakan ini, jam sekian sampai sekian istirahat, sekian sampai sekian teruskan lagi dan sebagainya. Ya, ini akan optimal disampaikan sehingga Anda bisa mengerjakan juga di rumah. Alhamdulillah, Allah berikan 30 juz, alhamdulillah. Allah kasih 20 juz, alhamdulillah. Allah kasih 10 juz, alhamdulillah. Yang penting target kita maksimalkan. Ya, yang terakhir nanti sabar. Ya, tolong sabar ya, sabar. Sabar. Karena memang sambutan pertama untuk ahli Al-Quran diantaranya Allah berikan lewat kalimat malaikat ketika masuk ke dalam surga adalah kalimat sabar. Assalamu alaikum bima sabartum. Selamat kamu sabar saat di dunia. Jadi sabar itu dalam menghafal. Tenang aja. Ya, dan jangan pernah berpikir dapat predikat misalnya saya pengen jadi hafiz. Ya, enggak. Yang penting Allah ridha pada kita. Kita mulai bismillah. Ya, koreksi diri kita. Luangkan waktu sepenuhnya. Prioritaskan. Terus tadi motivasi hadirkan. Ya, pengen berikan mahkota, pengen mulia dalam pandangan Allah, apalagi kalau mengingat situasi kekinian misalnya saat dihadapkan pada kita, di depan mata kita, bahkan dibaca baik di internet, media sosial dan yang lain, tiap hari ada aja yang meninggal yang mungkin esok hari giliran kita, gitu kan? Kita kembali kepada Allah, saya ingin tampil mulia ketika pulang, minimal walaupun dalam keadaan wafat saya nanti, saya sedang menghafal, itu indah. Apalagi ketika Anda mulai menghafal dalam proses tiba-tiba Allah panggil, itu sangat luar biasa dan itu keadaan terindah yang mungkin bisa kita dapatkan gitu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi ini teman-teman sekalian yang kita berikan sebagai gambaran umum, detailnya nanti saat praktek ya. Saat praktek nanti di hari pertama insyaallah nanti kita berikan sedikit gambaran ya, dan teman-teman mungkin bisa dapatkan lewat video singkat saja bagi yang umum, bagi yang khusus yang sudah terdaftar di STWH dan lolos seleksi dari kualitas tajwid ya, dari kekhususan tertentu untuk bisa fokus dan menyediakan waktu ini yang sudah kita sampaikan. Jadi enggak mudah ternyata. Ya, pengen 30 juz begitu kita bilang fokus 30 hari untuk Quran aja. Waduh, nah, itu enggak bisa, agak susah gitu ya. Nah, jadi ini yang kita maksimalkan dan tolong yang sudah dapat jangan disia-siakan ya. Ya, jangan disia-siakan karena banyak orang menginginkan itu dan Anda yang terpilih untuk ada di situ. Dan untuk yang umum pun teman-teman termasuk keluarga STOH yang umum pengen dapat 30 juz, tetap walaupun belum ada langsung connect dengan musyrif, Anda lakukan, nanti bisa disusulkan setelahnya. Ya, karena saya pun mengecek, saya akan mengecek. Ya, setiap hari saya menerima setoran. Ya, karena itu untuk jadwal ta'lim saya mohon maaf sebesar-besarnya, Ramadan kali ini saya tidak mengisi ta'lim di virtual dari berbagai kalangan pun yang sudah memasukkan jadwal, karena memang saya berikan sepenuhnya untuk Al-Quran. Di hampir tiap hari saya akan menerima setoran-setoran Al-Quran, jadi kesibukan waktunya akan lebih bersama Al-Quran. Ya, jadi di samping nanti ada ta'lim umum yang saya berikan yang semua bisa mengakses itu, jadi tidak hanya satu dua kalangan gitu kan. Nah, ini untuk saat ini. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi nanti tolong bagi teman-teman yang akan mulai menghafal, baik yang menggunakan mushaf ini ya, yang per halaman gitu kan, dan per juz, ataupun nanti yang mushaf yang umum dengan yang standar, tetap ini jadi acuan nanti sebelum Anda mulai menghafal, baca dulu ya, jangan ujug-ujug langsung menghafal, tidak, baca dulu. Ini ada banyak yang manfaat di sini ya, kelihatannya seperti tipis ya, tapi maknanya sangat dalam dan tebal untuk kita dapatkan sebagai bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, ini saya kira ini untuk bagian pertama ya. Paham insyaallah? Baik ya? Baik, kalau belum paham nanti diputar lagi ya. Diputar lagi, dilihat lagi pelan-pelan. Kalau saya terlalu cepat di awal, maka simpulkan, mukaddimah. Kan? Nanti Anda lihat pada intinya seperti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik. Insyaallah. Kemudian ke sini. Yang kedua adalah, alhamdulillah Allah berikan kepada kita misalnya, ada hafalan yang Allah titipkan. Boleh jadi 30 juz, kan? Boleh jadi juga mungkin ada yang 10, 15, 20 belum sampai ke situ ya. Ada yang targetnya pengen ya, saya optimal pengen menguatkan dulu hafalan walaupun sambil nambah 1-2, tapi target prioritasnya menguatkan. Misalnya ada yang berjuang menghafal juz amma gitu kan, udah hafal ya juz 30. Jadi dibalik ada yang 30 juz, ada juz 30 ya. Saya memulai dari juz 30, alhamdulillah Allah berikan kepada saya untuk menghafal. Nah, dapatlah juz 30 itu, tapi kita belum yakin kuat atau tidak misalnya kan. Nah, maka dari situ kita ingin maksimalkan untuk menguatkan hafalan juz 30 dulu. Ya nanti sambil itu kuat, baru kita nambah ke yang lainnya dengan target yang tadi disampaikan ini, yang santai tadi. Nah, untuk menguatkan hafalan ini, teman-teman sekalian, ada dua bagian. Ada yang standar, ada yang spesial. Apa perbedaannya? Ya, kalau yang standar, itu pengulangan biasa, mengulang supaya lancar. Ya, mengulang supaya lancar. Kalau bahasa kami, biasanya saya suka kasih ilustrasi seperti Al-Fatihah lah. Ya, yang kalau dibolak-balik juga hafal gitu kan. Kalaupun kita baca sambil merem, sambil melihat, sambil lihat yang lain juga hafal, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mikir yang lain pun masih nyambung. Ya, sebelum arrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita disampaikan bisa nyambungkan, itulah Al-Fatihah. Maka hafalan pun ya seperti itu. Kalau kita ingin mengulang, kita bisa maksimalkan demikian, ya. Teruskan, teruskan, teruskan. Nah, yang standar ini, teman-teman sekalian, ini juga kami telah siapkan. Ini lagi-lagi gratis. Ya, demi Allah kami sampaikan. Tinggal Anda minta. Minta, sampaikan, kita kirim. Ya, Anda tinggal hanya sampaikan ongkos kirim aja, kami kirimkan. Kan? Ini. Nah, ini teman-teman sekalian, ada dua nih. Jadi satu, jadi dua. Ini masing-masing 15 juz. Masing-masing 15 juz. Dan diberi nama murojaah. Ya, murojaah at-taisir itu metodenya. Ini yang murojaahnya. Nah, di murojaah ini, teman-teman sekalian, Anda akan melihat seperti ini. Nah, contoh ya. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau Anda ingin mengambil yang standar, yang seperti ini ya. Ingin ambil standar. Ini kami berikan tulisan tebal nih, di setiap awal ayatnya. Ya, awal ayat ini nih. Ya, misalnya ini Al-Baqarah ya, Alif Lam Mim. Demikian. Ya. Nah, kemudian ini Dhalika. Ya, Dhalikanya kan tebal tuh. Ya, ininya kan samar. Ya, samar. Nah, jadi kalau Anda ingin melancarkan, Anda tinggal teruskan aja dulu. Ya, ayat 1, ayat 2, Anda nggak usah pikirkan. Misalnya, nggak usah lihat ke sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, nggak usah. Anda tinggal ini aja yang Anda lihat. Kolom dalamnya aja. Ya, kolom dalamnya. Jadi Anda tinggal melihat ini, dalika teruskan. Kalau kira-kira lupa, tinggal dekatkan seperti ini supaya nampak kelihatan. Ini sengaja dibikin samar supaya yang kelihatan awalnya saja. Ya, baik. Demikian seterusnya. Anda lihat ke sini lagi, ayat ke-6, terus sampai ke bawah, sampai ke sini. Ya, sampai Anda lancar, Anda tinggal bolak-balik saja begini. Lihat, kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Misal ya. Terus sampai dengan selesai juz 1, juz 2, juz 3. Ya, sehari satu juz. Sehari satu juz itu saran saya kalau mau lancar besar, betul seperti Al-Fatihah, itu sehari setidaknya dibikin 5 kali lah. Ya, jadi subuh sekali. Itu setiap hari satu juz. Kalau ingin lancar 30 juz. Ini kan yang sudah hafal ya. Yang sudah hafal. Jadi sehari Anda ambil satu juz. Ya, satu juz itu Anda tinggal bagi aja teman-teman sekalian. Ya, jadi 5 bagian. 5 kali Anda bacakan. Ya, Anda bacakan. Anda ulangi 5 kali. Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Ya, kalau perlu nanti malamnya kamulail dibacakan lagi sebagai bonus. Itu insya Allah akan sangat mudah. Kenapa? Karena bagi yang telah lancar itu cuma butuh waktu 20 menit. Ya, untuk satu juz itu 20 menit. Jadi kalau Anda bagi dua, subuh sebelum subuh misalkan 10 menit, setengah juz, setelahnya setengah juz, itu akan gampang sekali. Ya, apalagi sambil beraktivitas ulang. Itu dalam sehari kalau benar Anda bacakan 5 kali teman-teman sekalian, sampai ke akhir 30 juz itu lancar Anda insya Allah. Lancar. Dan Anda 5 kali khatam. Ya, 5 kali khatam Al-Quran. Karena Anda bacakan sehari 5 kali setiap juznya. Ya, itu gambaran untuk 5 kali hafalan. Jadi 5 kali hafal, khatam, hafalan. Ya, jelas ya? Nah, ini untuk yang standar. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau dibolak-balik misalnya akan lebih maksimal seperti Al-Fatihah. Ya. Kemudian kalau yang spesial, ini untuk membantu kita nanti pada tahapan pembelajaran yang digunakan untuk belajar. Kalau mahasiswa nanti misalnya kalau skripsi atau tesis, disertasi, itu bisa langsung menyimpulkan ketika ingin ngambil satu ayat, oh ini di ayat sekian, Quran surat sekian, ayat sekian, kan? Atau nanti ketika Anda gunakan dalam ta'lim untuk memudahkan, ya silahkan Bapak Ibu sekalian lihat Quran surat sekian, ayat sekian. Ya, kalau orang masih sulit nyari, oh itu di halaman sekian, posisinya sekian-sekian, supaya memudahkan. Bukan ingin maksud tampil, ngasih tahu orang, saya bisa begini, tidak, waliyadzubillah, jangan lakukan seperti itu. Ya, nah maka untuk memudahkan, saya berikan juga di sini caranya. Ini how to-nya ya, ini yang paling mudahnya. Ini kuncinya, lihat teman-teman sekalian. Ya, ini saya beri contoh misal dari Al-Baqarah, Al-Fatihah insya Allah kita sudah hafal ya, dalam jiwa kita. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Ya, yang standar tadi metodenya sudah Allah kasih. Ya, melalui sholat 5 waktu. Makanya tadi saya sampaikan pada Anda, sholat 5 waktu itu kan kita baca Al-Fatihah kan. Kenapa Al-Fatihah begitu melekat di jiwa kita? Karena terus diulang sehari 17 kali dalam sholat 5 waktu. Kalau kita hafal pun terus merojaah demikian, itu kuncinya, kita ikat. Nah, yang spesial, Saya tunjukkan di sini ada tiga bagian. Lihat baik-baik. Bagian pertama ini yang tengah seperti yang standar tadi. Bagian kedua ini di samping ada yang nomor. Ya, bagian ketiga angka kolom di bawah. Ingat baik-baik ini ya. Ini yang tengah, ini yang pinggir, ini yang kolom di bawah. Jelas? Baik. Kalau ini bonus lah, Anda lihat surah misalnya Al-Baqarah, ini yang sebelah, ini ada tulisan nih. Kalau kiri, ini di mushaf maksudnya, ini akan ada tulisan kiri. Maksudnya ini ada posisi di kiri di mushafnya. Ya, kalau nanti seperti ini, nah ini ada tulisan kanan. Ya, di sini ya, kanan. Jadi Anda nanti akan tahu bahwa ini ada sebelah kanan. Juznya juz 1, ini halamannya di bawah. Tapi jangan terlalu ke sini dulu lah. Yang paling penting ini dulu nih. Yang paling penting tiga hal tadi. Ya, jadi Anda tiga harus kesini-kesini dulu, karena ini setiap ayat yang ukurannya atau jumlahnya tidak sama, karena nanti ada yang per 18 baris, per 15 baris, per 20 baris, ini bisa berbeda halaman ya, dan posisi juga bisa tidak sama, tapi yang standar akan serupa. Karena itu yang paling penting melancarkan ini dulu, karena nomor tidak berubah kecuali riwayatnya tidak sama. Ya, seperti Anda baca Warsh atau Qalun dengan Hafiz, Anda Al-Baqarah saja akan tertulis di sini 286, sana 285. Padahal bukan jumlahnya yang kurang, penomorannya yang berbeda. Ya, seperti misalnya dzalikal kitabu la raiba ya fi hudalil muttaqin. Itu dari alif lam mim sampai situ dihitung satu. Ya, kalau kita kan alif lam mim yang Hafiz ya, yang Hafiz dihitung satu. Dzalikal kitabu sampai yang ujungnya ya hudalil muttaqin dihitung dua, kan? Jadi ijtihad dalam penomoran aja yang berbeda di situ, walaupun ayatnya semua serupa dari nabinya sampai ke kita, karena ada terkait dengan hukum wakaf wal imtida. Ya, kembali ke sini supaya tidak terlampau panjang, fokus baik-baik. Anda fokus ke kolom ini tengah, ke pinggir yang di sini dengan kolom angka yang bawah. Jadi ketika Anda mengulang seperti yang standar dulu tadi ya, alif lam mim, lihat sini satu, oke. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin, sejajar dengan ini lihat 2. Ya? Kemudian di sini alladzina, terus sejajar 3. Walladzina, sejajar 4. Ulaika, 5. Ya, kemudian selanjutnya Anda ketika akan mengulang ingin lancar lebih bagus lagi, setelah Anda ulang ini tadi, Anda lihat ke sini. Nah, Anda tinggal bacakan yang ini saja. Ya, alif lam mim, tunjuk 1 2 dzalika, 3 alladzina, 4 walladzina, 5 ulaika. Sudah, kalau Anda sudah merasa baik di sini, pindah ke kolom sini. Kolom bawah ini akan menyertakan Al-Fatihah sebelumnya. Ini nanti ada 1 sampai dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini Al-Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdalin, Alif Lam Mim Al-Baqarah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Setelah itu nanti ada nomor terbalik nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dari Alif Lam Mim sampai Ulaika. Kemudian 5, 4, 3, 2, 1. 5. Nanti Anda tinggal bacakan aja ayatnya. 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. 2. Dzalikal kitabu. 1. Alif Lam Mim. Setelah itu ada acak nih. 5. Ulaika. 1. Alif Lam Mim. Itu kan? 6. Kalau temukan 6 berarti yang di sini. Al-Fatihah. Jelas ya? Karena ini nanti, walaupun Anda menghafal ke Al-Baqarah, Anda tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena ada orang yang menghafal, halaman berikutnya dihafalkan, halaman sebelumnya hilang. Karena itu kami buat, kolom ini akan mengikutkan halaman sebelumnya. Contoh, ini 1 dengan 5 selesai Al-Baqarah. Maka saat murajaah ke sini, Anda akan masuk 6 sampai dengan 16. Tapi di kolom bawah ini, 1 sampai 5 akan ikut lagi yang Al-Baqarah. Jadi nanti akan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 16. Tuh. Ya, sampai dengan 16 di sini. Ya, ulaika alladzina ashtaru dhalalata bil huda sampai seterusnya. 16. Nanti 16, 15, 14, 13, 12 terus sampai 1 di urut belakang. Ya, supaya mengecek kekuatan hafalan kita. Baru setelah itu acak. Ya, 8 wa minan nas, 9 yukhadi'un Allah fi qulubi marad, 10 nanti acak lagi, ada ketemu 8 lagi, 11 lagi, 7, 15, 8 sampai 16. Demikian seterusnya sampai 15 juz. Kalau Anda bisa mengulang ini, ya, teman-teman sekalian, sampai nanti juz kedua, bagian kedua maksud saya, mujallad kedua, mujallad tsani, 16 sampai 30. Kalau lancar seperti yang tadi Anda praktekkan, nanti murojaahnya Anda tinggal lihat satu lembar angka saja, satu lembar kolom angka saja. Ya, ini tidak ada di sini, nanti insyaallah di setiap paketnya ada ya. Setiap paketnya ada. Jadi kalau kami murojaah di At-Taisir biasanya teman-teman saya sudah berikan satu lembar angka sudah ada di paket buku ini. Jadi nanti Anda ketika menghafal itu aja 1 sampai 286. Ya, rumus kolom angkanya, karena jumlah terbanyak kan 286 surah Al-Baqarah. Jadi begitu Anda murajaah nanti 1 sampai 286, 1 sampai 7 Al-Fatihah, 1 sampai 286 itu Al-Baqarah, 1 sampai 200 Ali Imran, 1 sampai 176 itu An-Nisa. Jadi begitu teman-teman kemudian bacakan, Anda bisa langsung nyambungkan. Misal Satu, alif lam mim, al-baqarahnya. Alif lam mim, Ali Imran-nya. Ya kan? Ya ayuhan nasuttaqo an-nisa'ya, dan seterusnya. Itu tinggal Anda mau yang mana saja, mau pakai surat yang mana, itu bisa digunakan. Setelah itu, sudah refleks nanti semuanya. Semua akan terkait dengan Quran. Ya, ketika ditanya ukuran peci berapa? Wa minan nasi, may yaqulu amanna billah, ayat 8, ukurannya 8 gitu kan. Itu karena terkait dengan Quran. Terkait dengan Quran. Pada akhirnya nanti ketika Anda semakin mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran, dia akan hadir. Yang memberikan bimbingan pada diri kita, memperbaiki perilaku kita. Kadang-kadang kalau Anda sudah mau berniat untuk talabul ilmi lebih dalam, belajar agama lebih baik lagi, ingin menjadi guru, nanti dia akan hadir memberikan bimbingan. Nah, puncaknya ketika ada orang bertanya, maka sudah tergambar di benak Anda, oh ini loh rumusannya. Ayat dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ini topik-topik yang termaksudkan. Ya, termasuk saat kita baca Al-Quran, apakah mengimami, di benak kita terbayang. Ya, oh ini mushafnya nih. Ya, ini sudah tergambar di benak kita. Nggak perlu lagi kita pasang misalnya ada satu tempat mushafnya besar begini gitu. Malah jadi bingung nantinya. Ya, jadi begitu baca kena kipas terpindah gitu. Itu yang repot. Ya, tapi kita saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini teman-teman sekalian gambaran secara umum apa yang akan kita coba maksimalkan. Dan insya Allah kita support ya selama Ramadan dengan beberapa program. Insya Allah nanti dari teman-teman di Adidat Official, bagian teman-teman untuk merekam dan sebagainya, akan menampilkan program spesial ya nanti Ramadan bersama Ahli Al-Quran. Nanti akan ada murattal membantu kita juga motivasi orang-orang dari Ahli Al-Quran, akan dihadirkan supaya kita semangat ya, demikian seterusnya. Dan insya Allah saya mencoba juga menyambil jadi bagian dari bersama teman-teman yang membaca juga. Nanti kita akan terima setoran juga, tentunya diatur ya, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini bagian yang pertama. Kemudian untuk program selanjutnya teman-teman sekalian, seperti saya sampaikan, saya sudah mengecek ya di bagian pencatatan untuk yang telah mendapatkan paket ini khususnya. Saya ingin sampaikan pada teman-teman sekalian, sekarang sedang dibuat aplikasi spesial khusus. Ya, nanti akan ada pembelajaran. Saya belum bisa sampaikan sekarang supaya nanti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Untuk misalnya ada sebagian infonya nggak utuh. Apa sekarang kan muslim suka ada pemburu-pemburu konten gitu. Jadi kadang-kadang belum jelas, belum apa, suka ditampilkan sesuatu. Atau bahkan seperti kejadian riset kami yang lalu gitu kan. Kita sedang meriset, dipotong-potong sehingga informasi nggak lengkap. Tiba-tiba banyak jualan atas nama saya dan sebagainya. Itu hal-hal yang sangat kita sesalkan. Karena itu nanti insya Allah bagi teman-teman yang sudah dapat ini, nanti ini jangan lupa ya, data Anda itu dimaksimalkan. Jadi dilengkapi ketika disampaikan pada admin kami untuk mendapatkan ini. Ya, jadi kalau sudah datanya lengkap, nanti insya Allah kurang lebih lah Kamis. Jadi kalau Ramadan itu kita mulai Selasa, Rabu, Kamis. Nah itu di Kamisnya kami akan launchingkan ya aplikasi khususnya. Nanti ini akan menjadi kuncinya. Ya, akan jadi kodenya. Jadi teman-teman yang sudah dapat ini, nanti datanya ada di kami, kami masukkan ke aplikasinya, Anda akan terhubung dan Anda secara otomatis akan masuk ke dalam satu komunitas khusus yang akan belajar khususnya selama Ramadan, akan langsung dapat bimbingan. Nah, sambil menunggu itu, di buku catatan penuntut ilmu yang ini ya, yang ini nanti teman-teman sekalian ada di barcode seperti ini. Ya, barcode yang begini. Nanti di-scan ya, setiap hari nanti teman-teman akan diarahkan. Baik nanti kalau ingin belajar misalnya yang tentang Ramadan, nama Ramadan apa dan sebagainya, nanti di edisi Aku Suka yang tahun lalu, kita bisa arahkan. Ya, nanti kalau ingin yang belajar yang terbaru, misal nanti ada tentang fikih salat, nanti kita sampaikan. Misalnya ada tentang kajian hadis-hadis siam, nanti Anda tinggal scan aja. Hari-hari itu scan. Nanti diarahkan kemana oleh web, Anda tinggal akses dari situ. Sambil menunggu nanti hari Kamis. Begitu Kamis sudah ada, saya umumkan. Kita mulai kapan, nanti Anda akan spesifik langsung bisa bergabung. Di situ saya akan umumkan namanya apa. Ya, kemudian studinya bagaimana, proses belajarnya seperti apa. Nanti insya Allah setiap hari Anda bisa pantau, Anda bisa tuliskan hasil-hasil pelajarannya di sini. Ya, masih ada waktu bagi teman-teman. Saya kira saya sediakan alokasinya cukup banyak. Ya, untuk ini memang ada infak, tapi tidak seberapa seperti saya katakan. Dan infak itu pun juga insya Allah ya, ada khususnya, ada sebagian khususnya yang kita arahkan untuk bangun dasar pesantren, ya, ada yang untuk sekolah, kemudian juga ada untuk cetak lagi gitu ya. Dan insya Allah teman-teman mendapatkan jariah juga dari situ. Dan mudah-mudahan Anda juga belajar, dapat juga jariah, dapat juga baik, dan semoga Allah menerima apa yang coba kita ikhtiarkan. Nah, ini yang coba kita maksimalkan selama Ramadan. Di samping nanti ada beberapa ta'lim yang biasa kita sampaikan seperti edisi Aku Suka. Nanti ada qiraat Al-Quran juga, qiraat jamak dari qiraah. Ada beberapa yang baca Quran, nanti teman-teman bisa belajar dari situ atau bisa menyimak. Dan semoga Allah meridhai kita semua. Ya, sekali lagi, besok adalah terakhir di bulan Syaban untuk masa siang. Dan ini malamnya, malam terakhir Syaban itu malam ini gitu ya. Karena itu saya mengajak pada diri saya, pada teman-teman, saya juga telah mulai untuk memperbanyak doa yang kemarin kita baca. Ya Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini perbanyak doa itu, perbanyak kebaikan-kebaikan, siapkan diri kita, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, karena tidak sedikit yang telah juga meninggalkan kita lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan diri baik-baik, jauhkan dari yang kontraproduktif, ya libur-libur dululah. Ya, saya juga mengajak kepada teman-teman semua ya, dari semua kalangan, ya sudah tepikanlah segala hal yang tidak sehat, yang tidak baik itu kan, yang kontraproduktif. Sekarang waktunya kita untuk bersinergi, untuk membangun, apalagi dalam konteks yang lebih luas, konteks kebangsaan, konteks bernegara dan sebagainya. Dan yang paling khusus adalah konteks membentuk pribadi kita lebih mulia, khususnya pada teman-teman insan beriman dimanapun Anda berada. Saya kira itu yang saya sampaikan di kesempatan malam hari ini, tidak berpanjang lebar lagi karena waktu kita juga kita bisa siapkan kepada hal-hal yang lain untuk penyiapan-penyiapan agenda di hari berikutnya. Selebihnya silakan kontak admin kami, teman-teman sekalian. Tidak harus memaksakan datang ke Quantum Akhyar. Anda kontak aja ke admin kami ya untuk bisa menanyakan beberapa informasinya. Untuk yang di luar negeri juga mungkin ada pertanyaan yang di luar negeri, teman-teman. Insyaallah bisa ya, sudah disiapkan oleh tim dari beberapa luar yang ingin dapat, ingin bergabung, bisa. Dan nanti aplikasi bisa diakses juga dari luar negeri, jadi Anda bisa masuk kelas. Ya tidak harus Anda ke Indonesia datang, cukup di tempat Anda, apalagi kondisi pandemi pada saat ini. Nanti akan diinfokan dan yang tuntasnya itu insyaallah hari Kamis ya, hari Kamis ada. Tapi Anda mulai bisa pesan paket juga dari besok sudah bisa dilakukan. Kemarin saya cek di timnya juga sudah mulai komunikasi dengan jasa-jasa pengiriman di luar negeri sehingga bisa dimaksimalkan. Saya cuma pesan kira-kira jangan membebani sampai ongkos kirim itu terlebih banyak atau lebih besar gitu kan. Tapi ternyata dicek katanya ini beratnya bisa dihitung 1 kilo jadi enggak terlalu juga besar. Ada sekitar 1 kilo sampai 1,3 gitu ya kurang lebih, jadi enggak terlampau beban juga. Saya kira mudah-mudahan ada kebaikan. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf saya mengakui saya adalah manusia dan manusia pasti banyak khilaf, banyak salah. Saya dengan segala ketulusan, kedalaman hati memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya tanpa kecuali siapapun Anda. Sekali lagi saya minta maaf, saya bertobat beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak saya duga itu menyinggung atau menyakiti dari teman-teman semuanya. Pun demikian mewakili keluarga besar dari Quantum Akhir Institute dengan segala divisinya, baik di tim official, kemudian ada tim media, dari tim HTC Learning Center, dari tim juga buku dan beberapa yang lain. Demikian kami menyampaikan selamat. Sebentar lagi kita akan menempuh ibadah siam di bulan Ramadan, semoga optimal, maksimal diterima Allah Subhanahu wa taala, dan meminta maaf bila dalam pelayanan-pelayanan kami khidmat selama ini ada hal yang kurang berkenan, keterlambatan dalam respon, hal-hal lainnya itu di luar mungkin kekuatan kami untuk mewujudkan itu semua, dan boleh jadi itu kesabaran yang Allah berikan pahalanya lebih kepada Anda. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'ana lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.